warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wal naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadata wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wad dalalata 'ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita masuk ke dalam pembahasan syurutul jamaah, dan ini adalah pembahasan yang paling penting dalam pembahasan sholat jamaah. Kemarin-kemarin kita apa pembahasan kita, Faris? Oh, enggak masuk ya. Kita telah membahas tentang definisi jamaah, kemudian hukum-hukum jamaah, dan kita bahas juga unsur-unsur yang menyebabkan kita boleh meninggalkan Jumat dan jamaah. Ada unsur itu unsur umum dan ada unsur khas. Unsur umum semua orang, ya kan? Unsur khas seperti sakit yang syadid, ya, tidak sakit yang sedikit. Kemudian khawatir terhadap maksum, kemudian sangat panas, sangat dingin. Itu kalau yang dirasakan oleh orang lemah. Seperti kita ini orang lemah, ya kan? Tapi kalau orang kuat yang merasakan seperti orang Afrika juga merasakan kepanasan di sini. Mereka orang kuat, ya kan? Qawil bunya. Maka kalau mereka merasakan itu jadi uzur ammah, bukan uzur khassah. Kemudian merawat orang yang tidak ada perawatnya, atau dia punya perawat tapi perawatnya sedang sibuk dan dia senang kepada kita. Kemudian menyenggarakan mayit, ya kan, qarib menyenggarakan mayit jenazah qaribnya. Kemudian sangat haus, sangat lapar, kemudian memakan bau makanan yang berbau, kemudian tidak memiliki pakaian yang layak untuk kita, sedangkan guru Tuan Zaban di GTS kemarin itu orang yang terpandang di kampungnya. Pakaiannya pakaian jelek ketika itu. Maka itu uzur untuk tidak menghadir. Kemudian yang umum diantaranya adalah hujan, ya, yang membasahi. Apakah disyarat hujan lebat? Tidak disyaratkan. Yang penting dia membasah. Ada kalanya rumahnya jauh, karena saking jauhnya jadi basah nanti, gitu kan? Hujan intik-intik. Maka itu juga uzur. Kalau dia tidak memiliki kinan. Kinan itu penutup yang dekat-dekat rumah itu. Ya. Kalau ada kinan maka itu tidak uzur. Kemudian juga termasuk adalah terjadinya angin yang kencang, sangat gelap. Kemudian beliau masuk ke dalam pembahasan syarat-syarat jamaah. Qala rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa 'ulumi masyayikhina fid daraini. Amin. Syurutul jama'ati, syarat-syarat jamaah. Syurutu al-jama'ati 13. Syarat-syarat jamaah itu ada 13. Ada 13. Ini berdasarkan yang disebutkan musannif. Sebetulnya lebih banyak daripada yang disebutkan musannif. Lebih kurang 20 syarat. Ya kan? Beliau hanya menyebutkan 13 di sini. Di antaranya nanti ada beberapa yang ditambahkan oleh Syekh Mustafa Abdul Nabi di dalam syarah beliau. Nah, syarat ini nanti ada syarat itu khusus untuk imam, ada syarat khusus untuk makmum, ada syarat dua-duanya bagi imam dan bagi makmum. Berarti ada tiga pembagian, syarat khusus untuk imam, syarat untuk makmum, dan ada dua-duanya, musytarikan. Syarat pertama, Alla ya'lamal ma'mumu butlana salati imamihi, bahwa tidak mengetahui si makmum batal salat imamnya. Ya'lam di sini dengan makna yatayakkan, dia tidak yakin bahwa batal salat imamnya. Kalau kita jadi makmum dan berimam kepada seseorang yang kita yakin batal sholat dia menurut hal yang telah disepakati, seperti dia keluar angin, ya, seperti dia keluar angin atau terbuka auratnya, atau dia umpamanya kafir, imamnya kafir, kita mengetahui dia kafir, ini batal sholat kita dan tidak sah kita mengikut kepada dia. Jadi syarat pertama adalah kita tidak meyakini, si makmum tidak meyakini batal sholat si imam. Syarat yang kedua, Allah ya'taqidahu, dia tidak meyakini. I'tiqad di sini dengan mana? Yadhun. Ay Allah yadhunna, bahwa tidak memprasangka si makmum batal sholat si imam ini. Kalau tadi yakin, kalau yakin dengan perkara yang muttafaq, ya kan, muttafaq kesepakatannya, terbuka aurat, keluar angin, itu sepakat, ya kan, tidak sah berimam kepada orang yang terbuka aurat. yang keluar anginnya atau dia kafir, maka batal sholat kita dan tidak sah mengikut. Syarat kedua adalah kita tidak mempersangkakan imam, makmum. Kita makmum tidak menyangka sholat si imam ini adalah sah, seperti itu ya kan? Sekalipun imam itu menyangka sholat dia sendiri sah atau tidak sah. Ada kalanya kita menyangka imam itu tidak sah sholatnya, dia menyangka sholatnya sah. Ya kan? Seperti, nanti ada contohnya. Contohnya adalah kita mengikut kepada orang mazhab Hanafi. Kita mazhab Syafi'i dan mengikut kepada imam bermazhab Hanafi. Ya kan? Kita mengira bahwa dia itu tidak berniat dalam bersuci, dalam thaharah. Walaupun dalam mazhab mereka sah. Ya kan? Kita mengira dia telah menyentuh farajnya. Atau dia telah menyentuh perempuan ajanabiyah. Menurut mazhab kita, batal tidak itu hal-hal yang kita sebutkan tadi? Batal. Menurut mazhab mereka tidak batal. Ya kan? Nah, maka dalam seperti ini, tidak boleh kita mengikut kepada mereka. Tidak boleh kita mengikut kepada mereka. Artinya mesti tidak ada persangka ini dalam diri kita. Kalau kita menyangka dia itu setelah menyentuh aura, telah menyentuh kepada perempuan, telah tidak berniat ketika berwudu, yakin kita, kita perang sangka seperti itu. Jangankah yakin, persangka saja. Maka dalam keadaan ini tidak boleh kita mengikut kepada imam tersebut. Bagaimana kalau seandainya kita makmum mengikut kepada seorang, kita mengira sholatnya sah menurut etikat si imam, si makmum. Saya mengikut nih kepada seseorang. Saya mengira menurut etikat saya, sholat dia sah. Dan dia sendiri sebetulnya dalam mazhabnya tidak sah etikat, permasalahan itu. Contoh dalam mazhab Hanafi itu, orang yang hijamah, apa hijamah itu? Bekam gitu kan. Orang yang bekam, itu menurut mazhab Hanafi, itu batal sholat mereka. Batal wudhunya, maaf. Batal wudhunya. Sehingga kalau batal wudhu, tidak sah sholat menurut mazhab mereka. Ya kan? Menurut mazhab kita, batal tidak orang yang berhijamah wudhunya? Hah? Tidak batal. Sehingga menurut itikad kita, sah tidak sholat imam itu? Menurut itikad si makmum, si imam, tidak sah sholat dia sendiri. Menurut itikad si makmum, sah sholat si imam. Nah, ya kan? Maka dalam keadaan ini, sah jamaah kita. Karena yang jadi patokan adalah i'tikad si makmum. Al-ibrah bi'i'tiqadil makmum la bil imam. La i'tiqadil imam. Paham ya? Tapi ini surahnya adalah dalam ketika si imam sendiri sholat dalam keadaan lupa dia telah berhijamah. Ya kan? Tapi kalau ya dia sadar dia berhijamah, berarti dia sadar sholat dalam keadaan dia tidak sah. Berarti di awal sholat dia telah memperkirakan sholat dia tidak sah. Maka dalam ini tidak boleh ikut dengan dia. Batal sholat kita. Karena dia bermain-main. Menurut dia tidak sah sholatnya, dia tetap sholat. Tapi kalau dalam keadaan dia lupa, dia tadi hijamah. Berarti sebetulnya dalam mazhabnya itu tidak sah sholatnya. Tapi dalam mazhab kita sah sholatnya. Maka sah dalam keadaan ini kalau dia lupa. Paham ya? Juga disyaratkan adalah sah sholat si makmum itu pada i'tikad si imam. Kalau si imam niat menjadi imam atau niat sholat jamaah. Nanti ada pembahasan kita bahwa si makmum untuk mendapatkan jamaah dia wajib berniat untuk menjadi makmum atau niat sholat jamaah, niat mengikut kepada si fulan. Ya, si imam tidak wajib, kita tidak wajib berniat, ya kan? Kecuali dalam empat sholat yang akan kita sebutkan nanti. Selain empat sholat itu, maka kita tidak wajib berniat menjadi imam, tidak wajib niat berjamaah. Tapi dalam kasus ini, wajib si imam, ya, bahwa dalam itikadnya, si sholat, si makmum itu sah. Kalau dia berniat menjadi imam. Berarti dia berniat bahwa dia berjemaah dengan seseorang di belakang. Ya kan? Maka dalam seperti ini, mesti dalam itikadnya sah sholat orang yang di belakang dia. Sah orang sholat di belakang dia. Tapi kalau seandainya, si imam ini berniat jemaah. Saya berniat jemaah jadi imam. Kemudian saya mengira orang yang di belakang saya tidak sah sholatnya. Ya kan? Contoh, makmumnya adalah Hanafi. Dan kita adalah mazhab Syafi'i, mazhab A'immah. Kita adalah Syafi'i. Kita yakin si makmum di belakang itu tidak membaca Al-Fatihah. Dan menurut mazhab kita, imam, makmum, sholat sendiri semuanya baca Al-Fatihah. Ya kan? Menurut mazhab, contohnya mazhab Maliki atau mazhab Hanafi. Itu tidak membaca Al-Fatihah di belakang imam. Kalau ada imam, cukup imam yang menanggung. Seperti itu menurut mereka. Ya kan? menurut pendapat kita batal tidak sholat mereka? Nah, kalau kita yakin dia itu tidak membaca Al-Fatihah, atau tidak berniat ketika bersuci, atau dia telah menyentuh farazinya, atau dia telah menyentuh ajnabiyah, nah, maka dalam atau wajib dia yang ada sholatnya, maka dalam seperti ini tidak sah jamaah. Mesti kalau kita berniat jamaah, ya kan, mesti di belakang kita itu kita yakini sholat mereka sah, ya. Kecuali kalau mereka itu banyak, tidak terbatas, ya kan, banyak orang jamaah di belakang. Tapi kalau seandainya ada orang di belakang kita di jamaah, mereka mazhab Hanafi semuanya umpamanya, mazhab Hanafi, dan kita yakin tadi mereka bersentuhan dengan perempuan lain atau menyentuh faraj mereka, berarti kan itu batal menurut mazhab kita. Menurut mazhab mereka tidak batal. Kalau kita jadi imam mereka, tidak sah sholat kita. Ya tidak sah, maaf, tidak sah jamaahnya. Ya tidak sah jamaah ini. Balatan aqidus sholah, kata si Mustafa. Kalau seandainya kita berniat jamaah kita itu adalah di awal takbiratul ihram. Kan imam tersebut boleh dia berniat kapanpun. Si makmum pun boleh nanti ada pembahasannya. Kalau di awal dia menjadi imam bagi si fulan yang kita yakini batal sholatnya karena menyentuh ajnabiyah, menurut mereka tidak batal, maka dalam keadaan ini sholatnya dari awal memang tidak sah. Lam tanaqid, dari awal itu memang tidak dihitung sholatnya. Dari awal dia sholat, si imam mazhab Syafi'i yang di belakang mazhab Hanafi, yang mana kita meyakini sholat mereka batal, mereka telah bersentuhan dengan si ajnabiyah, mereka telah menyentuh farajnya, maka menurut dalam pertama kali ini batal sholatnya. Nah, tapi kalau kita berniat di tengah sholat menjadi imam, maka langsung juga batal sholat kita. Kalau dari awal, tidak sah sholat itu dari awal. Paham ya? Masih ragu? Saya ulangi. Jadi kita katakan, tadi syaratnya sebetulnya adalah kita sebagai makmum tidak meyakini kebatalan sholat si imam. Kalau kita meyakini kebatalan sholat si imam, baik imam itu batalnya adalah mutafak atau tidak mutafak. Contoh mutafak adalah imam tersebut keluar angin. Mutafak enggak itu? Nah, mutafak. Contohnya imam itu terbuka aurat. Mutafak enggak itu batal sholatnya? Mutafak antara seluruh mazhab. Maka kalau kita meyakini imam tersebut seperti itu, terbuka auratnya, kemudian atau keluar anginnya, maka enggak sah sholat kita. Atau kita prasangka, baik imam itu meyakini imam batal atau dia tidak batal. Ya kan? Ada kalanya imam itu memperkira sholatnya tidak batal, menurut kita batal. Maka juga enggak sah. Kita mengikut kepada madhab Hanafi yang mereka meyakini kalau bersentuh dengan perempuan tidak batal. Maka tidak sah imamah kita dengan dia. Atau malah, ya, dia mengira sholatnya tidak sah sebetulnya, kita mengira sah. Contoh dia adalah bersentuh setelah, apa tadi? Berbekam. Setelah berbekam dalam madhab Hanafi itu batal sholatnya, batal wudunya, sehingga batal sholatnya. Kalau dia sholat dalam keadaan lupa seperti ini, kita menumati kita berbekam tidak membatalkan wudu, sehingga sah sholat, sehingga sah kita mengikut dengan dia. Kalau dia sholat dalam keadaan lupa dia tadi berhijamah, walaupun sebetulnya dalam hakikat mazhabnya tidak sah sholatnya. Panah, ya kan? Dan juga disyaratkan adalah kalau kita, saya nih mazhab Syafi'i, jadi imam untuk seorang mazhab Hanafi, mesti disyaratkan saya ini, saya meyakini sah sholat orang yang berimam kepada saya. Karena saya berniat menjadi imam. Kecuali kalau mereka ikut-ikut sendiri, saya tidak mengikut jadi imam. Saya tidak berniat jadi imam. Tapi kalau saya berniat menjadi imam untuk orang yang di belakang, ya kan? Maka dalam keadaan ini, mesti saya yakin sholat mereka sah. Kalau saya yakin sholat mereka tidak sah, seperti mazhab Hanafi, dan saya melihat tadi mereka menyentuh perempuan, mereka menyentuh faraj, ya kan? Mereka tidak berniat kita bersuci. Maka dalam seperti ini, tidak sah sholat kita. Kalau dari awal kita berniat, umpamanya, jadi imam untuk mereka, dari awal itu memang tidak ada sholat. Kalau di tengah sholat kita berniat, maka dari tengah itulah batal sholat kita. Paham? Berarti kalau ditepuk di tengah sholat? Dan kalau kita tidak tahu, tidak masalah. Maksudnya di tengah sholat itu gimana? Di tengah sholat, umpamanya kita lagi sholat. Ya. Udah rakan kedua gitu umpamanya. Nah. Datang orang mengikut kepada kita. Batal berarti? Kalau kita tahu memang yakin yang mengikut ini adalah batal sholatnya, menurut kita nampak umpamanya ada cermin di sana. Oh, si fulan. Fulan ini tadi kan menyentuh ini di depan itu, nampak sama kita kan sebelum sholat. Dia belum ada berwudu. Maka ini batal sholat kalau kita niat jamaah. Tapi kalau tidak niat jamaah, biarlah ini ikut-ikut. Nah, maka tidak batal. Paham ya? Jangan jadiin jamaah. Ya jangan niat jamaah. Tapi gimana cara ngasih tahunya tadi? Saya nggak jadiin. Ngomong, kasih tahu. tidak tahu. Atau mau di WA? Tidak usah. Diam aja kita, diam aja kita. Diam aja kita. Paham ya? Syarat ini itu mustarok antara imam dan makmum. Syarat yang ini. Dua syarat ini. Pertama syarat bahwa makmum meyakini batal sholat si imam. Tidak meyakini batal sholat imam dan tidak menyangka batal sholat si imam. Kemudian syarat yang ketiga. Alla ya'taqida wujuba qada'iha alaihi. Tidak meyakini si makmum wajib qada sholat tersebut bagi si imam. Maka kalau seandainya kita berimam kepada si fulan, dan kita meyakini sebetulnya sholatnya ini wajib qada, wajib diulang lagi, maka kita tidak sah berimam kepada dia. Contoh orang yang tidak punya alat bersuci sama sekali, tidak punya tanah, tidak punya air. Kita sebut sebagai apa kemarin? Faqidu tahuren. Kita sholat di belakang faqidu tahuren. Sedangkan faqidu tahuren kalau sholat wajib, ulang. Ini ada sholatnya kalau dalam waktu. Ya kan? Maka kalau kita sholat di belakang dia, batal sholat kita. Tidak boleh sholat di belakangnya. Atau sholat kita di belakang orang yang berwudu dan di tempat yang yaglibu fihi wujudul ma. Kalau orang sholat dan tolap ma'nya itu ada di tempat yang ghalibnya di sana ada air. Kemarin bagaimana? Wajibnya ada bagi dia. Maka kalau kita ikut dengan dia, tidak sah. Paham ya? Atau umpamanya orang yang mutahayir fil qiblah. Mutahayir. Dia tak tahu mana arah kiblat. Ke kiri, ke kanan, tidak tahu. Padahal waktu sudah mau habis ini. Silakan sholat dalam keadaan manapun. Tapi wajibnya ada nanti kalau sudah tahu kiblat. Maka kita tidak boleh mengikut kepada orang yang mutahayir ini. Paham ya? Atau umpamanya, ingat dalam permasalahan Jabirah kemarin, permasalahan orang pakai perban. Kalau dia pakai perban melebihi daripada batas sakit di sini, kemudian melebihi pakai perban segini umpamanya, melebihi daripada qad istimsak dan memakainya tidak dalam keadaan suci, maka dalam kini kita katakan, dia itu melebihi dari tempat istimsak, walaupun tidak dalam suci atau tidak suci, maka kalau dalam seperti ini, kita katakan kemarin dia itu wajibnya ada. Ya kan, wajibnya ada. Kalau dia memakai perban melebihi daripada istimsak. Istimsak cuma segini. Tapi kalau istimsak, dia pakai perban segini. Seharusnya dua jari aja, udah cukup. Tapi dia lebihi sampai satu spidol seperti ini. Maka dalam kesempatan ini kita katakan dia wajibnya ada nanti sholatnya. Wajibnya ada. Maka kita tidak boleh juga bermakmum dengan orang seperti itu. Paham ya? Itu adalah syarat berapa? Syarat ketiga. Tidak meyakini si makmum wajib qadha si imam. Wajib qadha sholat bagi si imam. Kemudian syarat keempat, alla yakunal imamu ma'muman. Bahwa si imam ini bukan si makmum juga. Kalau dia adalah sedang menjadi makmum, itu tidak sah sholat kita. Sekalipun itu adalah ihtimal. Contohnya kita menemukan orang lagi sholat berdua. Kita tidak tahu, ini makmum atau ini imam. Maka tidak boleh ikut kepada mereka. Kepada dua-duanya. Walaupun ada ihtimal itu sebagai makmum dia kan. Mungkin dia berdirinya sama. Gitu kan? Nah, maka dalam keadaan ini tidak boleh kita ikut kepada dia. Tapi kalau ada orang berjamaah. Setelah berjamaah ada masbuk umpamanya kan. Tadi dia ikut pada rakaan kedua. Kemudian setelah imam salam dia naik ke atas. Maka boleh kita ikut kepada makmum yang terlambat ini. Atau yang sudah salam ini. Atau orang yang memutuskan diri pada imam umpamanya. Dia niat mufaraqah. Imam itu lama sekali. Lalu dia niat mufaraqah. Lalu ikut kita dengan orang yang niat mufaraqah ini. Maka sah juga. Karena dia tidak bersatu sebagai makmum. Jadi syaratnya mesti tidak boleh dia bersatu sebagai makmum. Sekalipun hanya prasangka. Ini kayaknya makmum, kayaknya makmum. Nah, maka tidak boleh. Ya, mesti dia berpisah dulu-dulu atau dia telah selesai imam yang tadi. Paham ya? Kemudian syarat yang kelima. Alla yakuna ummiyan. Nah, ini syarat untuk imam. Tadi yang kedua, yang ketiga ini juga syarat untuk imam. Yang keempat juga untuk imam, untuk lima untuk imam juga. Yaitu bahwa imam tersebut bukan ummi. Ummi ini apa ini? Ibu ini. Bukan. Apa ummi ini? Kalau dalam pembahasan ini adalah ummi itu adalah orang yang rusak bacaan Al-Fatihahnya. Baik hurufnya maupun tasdidnya. Itu yang disebut ummi ya. Orang yang rusak bacaan Al-Fatihahnya. Ya. Baik hurufnya maupun tasydidnya. Paham ya? Sekalipun yang lain dia bagus. Kita punya doktor. Doktor itu hafal ribuan kitab. Tapi Al-Fatihah rusak, maka ini ummi. Ya kan? Atau sebaliknya, dia itu hanya orang awam, tapi Al-Fatihahnya bacaannya tidak salah. Maka ini qari. Ya, paham ya? Qari dan ummi dalam pembahasan ini. Jadi ummi adalah dalam pembahasan ini, yaitu orang yang rusak bacaan Fatihah huruf atau tasydidnya. Sekalipun dia bisa yang lain, hafal ya Quran tapi Fatihah dia rusak, makanya ummi. Apa seluruh Quran tapi ketika ada Fatihah rusak Al-Fatihahnya, tak mampu dia. Maka dalam keadaan ini adalah ummi. Atau malah sebaliknya, dia tidak apa-apa sama sekali, tidak ada yang hafal kecuali Fatihah, tapi bagus bacaan hurufnya betul, bacaan tasydidnya betul, maka ini qari. Ah, syarat imam itu adalah dia bukan ummi. Dia bukan ummi. Yaitu mesti dia qari. Bagaimana kalau dia ummi? Bagaimana kalau dia ummi? Sah tidak imam si ummi itu? Atau dahulu apakah sah sholat si ummi? Fatihahnya kan rusak itu. Ya kan? Rusak bacaan Fatihahnya. Apakah sah sholat dia sendiri atau tidak? Maka kita lihat seperti ini. Kalau si ummi ini telah mencoba belajar, telah mencoba belajar Al-Fatihah, kemudian telah menghabiskan waktu mencoba belajar, kemudian masih belum diberikan oleh Allah, belum diberikan futuh, ya kan, belum difutuhkan oleh Allah, sehingga masih berat lidahnya untuk mengucapkan Al-Fatihah. Mungkin tidak seperti itu. Mungkin ada orang Cina umpamanya, Islamnya sudah umur 90 tahun, tidak pernah sama sekali mengucapkan huruf Arab. Mengucapkan Alhamdulillah saja sulit. Mungkin sekali, ya kan? Maka dalam keadaan ini, sah sholat dia sendiri. Sah sholat dia sendiri, si ummi itu. Dan sah juga sholat orang yang mengikut dengan dia. Ya. Dan orang itu sama seperti dia. Sama dalam huruf yang rusak umpamanya. Contohnya dia rusak dalam Alhamdulillah. Ya kan? Dia rusak pada kata-kata ha. Pada Alhamdulillah. Ya kan? Baik. Sama-sama beda umpamanya si A itu yang rusak itu di H itu diganti dengan Q. Alhamdulillah umpamanya. Alhamdulillah. Ya kan? Yang satu lagi diganti dengan Q. Alhamdulillah. Kan beda itu. Walaupun huruf yang didatangkan mereka itu berbeda. Tapi mereka sama pada huruf yang mereka itu tidak mampu mengucapkannya. Maka dalam keadaan ini boleh mereka sama-sama berjamaah. Paham ya? Sholat mereka sah dan boleh berjamaah. Ini kalau seandainya dia telah mencoba belajar dan tidak belum difutuhkan oleh dia, maka sah sholat dia dan sah imamnya bagi si ummi yang semisal dengan dia. Paham ya? Yaitu di hurufnya yang sama, seperti di Alhamdulillah, di dal umpamanya. Sekalipun di dal itu nanti pengganti hurufnya di masing-masing mereka itu berbeda. Si fulan ini mengganti dal itu dengan huruf yang lain, si fulan ini mengganti dengan huruf yang lain. Asalkan di huruf yang semisal, tapi umpamanya si fulan ini di Alhamdulillah itu rusak Al-Fatihahnya. Si fulan ini di Shiratal Ladzina An'amta 'alaihim. Maka ini tidak boleh mereka berjamaah. Tidak boleh saling berimam. Karena mereka berbeda dalam huruf yang mereka tidak mampu mengucapkannya. Paham ya? Masih belum paham Ustaz Bandi? Paham? Kemudian ikhlal dengan Al-Fatihah itu ada lima pembagian. Ada lima pembagian. Yang disebut dengan ummi ini ada lima pembagian. Ada kalanya dia ummi itu pertama adalah pada menidghamkan, bukan pada tempat idgham. Dia bukan sebenarnya idgham sebetulnya di sini. Dia idghamkan. Kemudian dia ganti pula. Contohnya adalah siratal ladina apa namanya? Ihdinas siratal mustaqim. Sin digantikannya dengan ta. Ihdinas siratal muttaqim. Kemudian diidghamkan. Diidghamkan tidak pada tempatnya, kemudian diganti hurufnya. Ihdinas asalnya adalah mustaqim. Kemudian sin diganti dengan ta. Muttaqim. Ya kan? Kemudian diidghamkan muttaqim. Maka dalam kan ini itu disebut sebagai ummi. Ini kalau dalam kitab disebut dengan arat. Disebut dengan arat. Dengan arat, yaitu orang yang mengidghamkan tidak pada tempat idgham dan digantinya huruf tersebut. Yang pertama. Yang kedua, mengganti huruf tapi tanpa idgham. Kalau tadi mengidgham dan mengganti huruf, sekarang mengganti huruf tapi tanpa mengidghamkan. Contoh Alhamdulillah, ya digantinya ha, di sana mengganti menjadi ha namanya Alhamdulillah. Ah, ya kan? Alladzina an'amta 'alaihim diganti dengan allazina an'amta 'alaihim. Ini juga ummi, ya kan? Al-maghdubi 'alaihim, ini juga ummi, Ya kan? Ini kalau dalam kitab disebut dengan al-thagh. Al-thagh. Kalau dia merubah makna, maka tidak sah sholatnya. Kalau dia tidak merubah makna, maka sah sholatnya. Kalau dia merubah makna, maka tidak sah sholatnya. Kalau tidak merubah makna, maka sah sholatnya. Ya? Yang ketiga, ummi itu ada yang menghilangkan huruf. Iyyaka na'budu, iyyaka nasta'in. Dihilangkan waw. Nah, ini juga disebut ummi. Yang keempat, ummi itu adalah seharusnya tasydid, tidak dia tasydidkan. Menghilangkan tasydid huruf. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seharusnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka tidak sah. Ini disebut sebagai ummi. Ada juga ummi yang terakhir, yang kelima adalah, kalau tadi pada huruf, sekarang pada harokat. Empat yang tadi, ada kalanya mengganti huruf, kemudian diidghamkan, atau mengganti huruf tanpa mengidghamkan. Ada kalanya tadi menggugurkan huruf, atau menghilangkan tasydid huruf. Ada kalanya yang kelima adalah, dia di harokat, di syakalnya. Ya kan? Siratal ladzina an'amta, digantinya an'amtu. Saya memberikan nikmat. An'amti. Nah, ini juga ummi. Ya? Siratal ladzina an'amta, an'amti. Maka kalau lahan ini, itu kan merubah makna itu. An'amtu, an'amta, jadi amtu sangat merubah maknanya. Saya memberi nikmat. An'amti. Ya kan? Kepada mukhatabah. Ya. Maka dalam seperti ini, tidak sah sholat si ummi itu, kalau dia itu adalah tidak mencoba belajar. Jadi kita garis besarkan ummi yang lima ini. Kalau seandainya dia itu telah mencoba belajar dan belum dibukakan oleh Allah, belum dibutuhkan oleh Allah, maka sholat dia sah dan sah menjadi imam atau saling berimam dengan orang ummi yang semisal dengan dia. Sekalipun berbeda huruf penggantinya. Paham ya? Tapi kalau ada ummi tidak mampu mengucapkan huruf-huruf Al-Fatihah atau salah seperti hal yang lima tadi, dan dia tidak mencoba belajar, maka dalam keadaan ini sholat dia sendiri tidak sah. Sholat dia tidak sah. Atau ada kalanya, dia itu yang kelima ini ada nanti ada lahan, tapi lahannya tidak merubah makna. Lahan tidak merubah makna. Contoh, siratul ladhina anam. Si itu diganti dengan so. Suratul ladhi. Atau suratul ladhi. Ini lahan ini, tapi tidak merubah makna. Ini lahan juga, tapi tidak merubah makna. Maka tidak bermasalah terhadap kesahan sholat dia. Sah sholat dia. Sah juga mengikut orang kepada dia. Ya kan? Tapi kalau seandainya dia sengaja mengucapkan soroto, suroto, sengaja dia mengucap demikian, maka haram hukumnya. Haram haram hukumnya, ya. Kemudian itu dalam permasalahan Al-Fatihah. Jadi kita katakan bahwa rusak dalam sholat itu ada kalanya rusak dalam bacaan Al-Fatihah. Apa saja bacaan dalam sholat? Al-Fatihah. Ada kalanya surah. Ada kalanya tasyahud. Ada kalanya sholawat. Nah, jadi ada kalanya rusak itu di masing-masing itu bisa terjadi. Rusak di Al-Fatihah, sudah kita jelaskan. Ada lima keadaan, ya kan? Ada kalanya rusak itu di surah. Ada kalanya rusak itu di tasyahud. Atau kadang rusak itu di sholawat. Kalau rusak itu di surah bagaimana? Kalau dia tidak merubah makna, maka sah sholatnya dan boleh kita mengikut dengan dia. Ya, tidak merubah makna. Akan tetapi kalau dia sengaja mengatakan demikian, maka itu haram. Ya, kalau tidak sengaja, maka tidak haram. Kalau merubah makna bagaimana? Kalau tadi tidak merubah. Kalau merubah makna, dilihat. Kalau sengaja, maka ini batal sholatnya dan tidak batal orang yang mengikut dengan dia. Kalau tidak sengaja, maka dalam keadaan seperti ini sah sholat dia dan sah ikutannya. Nah, seperti itu. Sekalipun makmum tersebut adalah tidak lahan seperti dia. Jadi umpamanya imam ini lahan dalam bacaan surat. Ya kan? Dan dia tidak sengaja. Maka dalam keadaan ini sholatnya sah. Sholatnya sah. Itu kalau seandainya ikhlal dengan surah. Bagaimana kalau ikhlal dengan takbiratul ihram? Ikhlal dengan takbiratul ihram. Maka kita lihat juga, apakah dia itu bisa belajar yang betul atau tidak bisa belajar yang betul. Kalau dia bisa belajar yang betul, ya kan? Kemudian dia tidak belajar, maka tidak sah sholatnya. Tapi kalau dia sudah mencoba belajar dan tidak mampu, tidak bisa mengucapkan Allahu Akbar itu. Ya, udah umur 100 tahun. Dan dia baru Islam. Lidahnya memang sulit sekali untuk bahasa Arab. Sulit jiddan. Asiratun. Sulit sekali. Maka dalam keadaan ini sah sholatnya dan sah mengikut dengan dia. Ya kan? Takbiratul ihram yang rusak ini. Tapi kalau dia mampu, maka sholat dia sendiri tidak sah. Sholat dia sendiri tidak sah. Dia mampu belajar bahasa Arab sebetulnya, tapi dia tidak belajar. Sengaja dia tidak belajar. Berarti karena kelalaiannya, sholat dia sendiri tidak sah. Kalau kita mengikut kepada dia bagaimana? Dilihat dulu. Kalau seandainya kita mengikut kepada dia dan kita mengetahui dari awal sholat kita mengetahui, maka sholat kita tidak sah. Dari awal takbir kita mengetahui, oh ini salah takbir ini. Maka jangan ikut kepada dia. Kalau kita masih ikut, maka tidak sah sholat kita. Bagaimana kalau di pertengahan sholat kita tahu? Di awal kita tidak dengar umpamanya. Di tengah sholat dia takbir. Duh, ini rusak kayaknya takbirnya. Maka dalam keadaan ini, wajib kita mengulang sholat kita. Ya, wajib kita mengulang sholat. Tidak boleh kita mengulang mufaraqah. Batalkan sholat, ulang sholat lagi kembali. Ya, itu kalau kita tahu di pertengahan sholat. Bagaimana kalau kita tahu setelah sholat? Setelah sholat baru kita dengar dia takbir. Loh, rusak takbirnya ini. Maka ulang sholat lagi. Karena kita mengikut kepada orang yang batal bacaan rukunnya. Ya, dan dia itu sebetulnya tidak apa namanya mampu belajar dan dia tidak belajar. Berbeda hal kalau seandainya dia mampu belajar dan dia belajar, tapi masih salah ucapannya, sah kita mengikut dengan dia. Kepada si imam itu, kalau udah tahu kita seperti itu bacaan dia, gimana kita memberitahu dia? Dia udah tahu mungkin kayak dia salah. Atau kita bagi tahu orang-orang boleh, ya kan? Ini sholat batal ini. Ya kan, harus belajar ini dulu. Belajar ke Ustaz Sabandi, Tuan Guru Sabandi. Harus belajar dulu, gitu. Kalau ini, kalau misalkan dia ini, imamnya surat asar. Kan dia kagak apa, tidak baca Al-Fatihah atau tidak baca Al-Fatihah. Gak salah, dok. Jadi kita tidak tahu apakah bacaannya bagus atau tidak, gitu ya. Pendeknya seperti itu. Dia tidak bersuara. Iya. Selama kita tidak yakin dia itu bacanya salah, maka tetap sah sholat kita. Tapi kita terdengar, ya kan? Kencang telinga Faris Muhammad. Atau dekat dari imam itu. Bacanya salah, rusak. Batalkan salah. Enggak boleh kita mengikut dengan dia. Berarti selama kita yakin dia itu benar, berarti enggak batal. Selama kita tidak mendengar kesalahannya. Selama kita tidak mendengar. Dan kita enggak mesti juga bertanya. Coba baca Fatihah teh. Enggak mesti. Ya kan? Merusak nanti muamalah. Itu kalau dalam takbir. Bagaimana kalau dalam tasyahud atau selawat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka dilihat. Kalau dia itu tidak mampu dan sebetulnya dia telah mencoba belajar dan dia tidak mampu juga, setelah belajar tidak mampu juga, maka sah salatnya dan sah ikutannya seperti dalam takbir tadi. Sah kita dia salatnya dan sah kita mengikut dengan dia. Kalau dia seandainya mampu seharusnya tapi dia tidak belajar, maka dalam keadaan ini kalau kita mengikut dengan dia dan kita mengetahui dari awal, maka batal sholat kita. Kalau mengetahui di tengah sholat, maka kita lihat. Apakah dia kembali kepada kebenaran? Kembali kepada kebenaran. Dia perbaiki yang salah. Karena kan dalam tasyahud sekarang. Kalau dari awal kita tahu, ini tasyahud seorang ini bermasalah. Karena dia belajar tasyahud dari saya gitu. Tasyahudnya bermasalah. Nah, dari awal tidak sah sholat kita mengikut dengan dia. Tapi kalau di pertengahan sholat kita dengar dia baca tasyahud yang salah, kemudian dia ulangi lagi yang betul, maka sah ikut kita. Tapi kalau tidak, dia tidak ulangi, kalau dia tidak ulangi, maka dalam keadaan ini sujud sahwi si makmum ini dan tidak yang ada kita. Ya kan? Sujud sahwi kita dan tidak ada yang ada. Kalau kita tahu setelah salam si imam dan imam ini belum salam, maaf. Kalau kita tahu tadi setelah salam, tadi sebelum salam tadi, setelah imam salam dan sebelum kita salam, maka kita sujud sahwi dan tidak ada iadah. Kalau setelah imam salam dan dan si makmum belum salam, jadi dua-duanya, kalau si imam telah salam atau belum salam, maka kita sujud sahwi dan tidak ada iadah. Dua-duanya masing-masing sama. Atau setelah selesai kita sholat lalu kita mengetahui ternyata bacaan tasyahudnya salah, maka dalam keadaan ini tidak wajib apapun bagi kita. Tidak wajib apapun. Paham ya? Jadi kita simpulkan bahwa rusak itu ada kalinya pada Al-Fatihah, ada kalinya pada tasyahud, ada kalinya pada takbir, ada kalinya pada salawat Nabi SAW. Kalau pada Al-Fatihah dilihat, apakah dia mampu belajar atau tidak mampu belajar? Kalau dia mampu belajar, ternyata dia tidak belajar, tidak sah sholatnya dan tidak sah mengikut pada dia. Kalau seandainya dia mampu belajar, dan dia telah belajar, dan dia tak dibukakan futuh oleh Allah. Ya kan? Masih belum mampu dia mengucapkan Al-Fatihah yang betul. Maka dalam seperti ini, sah sholatnya dan sah mengikut orang yang sama rusak dengan dia. umpamanya rusak pada alhamdulillah, sama-sama rusak pada ha-nya, maka sah sholat dia dan sah orang yang sama rusak dengan dia, sekalipun huruf penggantinya berbeda. Paham ya? Dan rusak itu ada lima tadi. Ada kalanya mengidghamkan tidak pada idghamnya dan diganti hurufnya. Ada kalanya mengganti hurufnya tanpa mengidghamkan. Ada kalanya mengganti harakatnya, mentakhfifkan yang huruf tasydid. Ada kalanya menggugurkan hurufnya. Atau ada kalanya mengganti harakatnya. Atau ada lima lahan dalam umi dalam permasalahan Al-Fatihah. Kemudian ada kalanya pada surah, ya pada surah. Surah ini kalau dia sengaja maka batal sholatnya. Ya kan, kalau sengaja maka batal sholatnya kalau itu tidak merubah makna. Kalau dia merubah makna, dilihat. Kapan kalau dia sengaja mengucapkannya batal sholatnya. Kalau sengaja maka batal sholatnya, batal juga mengikut dengan dia. Kalau tidak sengaja maka tidak masalah. Kalau Al-Fatihah, ya kan, kalau dia mampu, kalau takbiratul ihram, kalau dia mampu belajar, kemudian dia tidak belajar, maka tidak sah sholat dia, tidak sah mengikut dengan dia. Kemudian dia telah belajar, tapi hanya mampu segitunya. Maka sah sholat dia, dan sah mengikut kepada dia, ya kan? Kalau dia tadi tidak belajar, berarti kan tidak sah sholat dia. Bagaimana ikutan kita dengan dia? Asah dan, ya kan? Kalau kita mengetahui dari awal atau pertengahan akhir wajib nanti ulang, tidak sah dalam keadaan ini sholat, ya kan? Sama dengan permasalahan tasyahud juga. Kalau beda, kalau dalam tasyahud seandainya dia itu belajar yang betul dan masih tidak mampu, maka sah sholatnya dan sah mengikut dengan dia. Tapi kalau dia tidak belajar sama sekali, maka dalam ini tidak sah sholat dia, ya, dan tidak sah sholatnya. Maka dilihat apakah kita batal sholat kita atau tidak. Kalau kita mengetahui dari awal, maka batal sholat kita. Kalau mengetahui di tengah, maka kita tidak mesti apapun. Nanti kalau sebelum kita salam sujud sahwi, tapi kalau setelah salam kita tahu, maka tidak sujud sahwi. Itu kalau rusak pada tasyahud atau salawat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kalau dengar ya. Dan kita juga tidak butuh mencari tahu, ikan? Ya nah, butuh cari tahu salah, tasyahud itu tidak. Tidak butuh cari tahu. Tidak butuh juga untuk bertanya. Kemudian syarat yang keenam adalah Allah yaqtadiya al-dzakaru awil khunsa bimra'atin aw khunsa, bahwa tidak mengikut si laki-laki atau si khunsa dengan perempuan atau dengan si khunsa. Maksudnya adalah si makmum tidak boleh mengikut dengan orang yang lebih rendah dengan dari dia. Kalau laki-laki siapa yang lebih rendah dari kita? Dua, ya kan? Perempuan dan khunsa. Maka kita tidak boleh mengikut kepada si khunsa. Dan kita tidak boleh mengikut kepada si perempuan. Kalau sekarang si khunsa, khunsa siapa yang lebih rendah daripada dia? Karena ada kemungkinan si khunsa itu laki-laki. Ada kemungkinan yang perempuan. Kalau perempuan kan tidak ada kemungkinan dia laki-laki. Kan sudah jelas perempuan, kalau perempuan. Perempuan-perempuan. Kalau si khunsa itu tidak boleh mengikut kepada perempuan. Karena ada kemungkinan si khunsa ini adalah laki-laki. Tapi kalau khunsa boleh tidak dia mengikut kepada perempuan. Perempuan boleh tidak mengikut kepada khunsa? Boleh. Kenapa? Karena ada kemungkinan dua saja. Apakah dia laki-laki atau perempuan? Kalau laki-laki, ya boleh berimam kepada kita, ya kan? Kalau dia perempuan, ya boleh mereka saling berimam. Nah gitu kan? Kalau kita pun boleh empat imam, empat makmum, gitu kan? Jadi dalam permasalahan ini itu yang dijadi patokan adalah makmum itu apakah lebih tinggi derajatnya daripada imam atau tidak? Kalau kita lebih derajat tinggi kita daripada imam, maka tidak boleh. Maksudnya adalah kita tidak boleh mengikut pada perempuan atau khunsa. Kemudian selanjutnya syarat yang empat ini, syarat yang empat akhir ini yaitu tidak mengikut kepada perempuan atau kepada khunsa itu khusus kepada imam. Kemudian apa lagi tadi? Tidak rusak, si imam tersebut tidak makmum, kemudian si imam itu tidak ummi. Maka ini adalah syarat-syarat khusus untuk si imam saja. Kemudian tambahan syarat yang kelima untuk imam adalah dia wajib berniat sebagai imam dalam empat sholat. Dia wajib berniat sebagai imam dalam empat sholat. Kan kita katakan selain empat sholat tidak wajib dia berniat sebagai imam. Dalam empat sholat ini wajib dia berniat menjadi imam. Kalau tidak berniat maka batal pada yang tiga, sah pada yang pertama tapi berdosa pada yang keempat. Apa saja? Wajib berniat imam pada sholat Jumat. Pada sholat Jumat wajib berniat menjadi imam. Karena imam jamaah pada sholat Jumat adalah syarat untuk sah Jumat adalah imam jamaah. Ya kan? Maka wajib dia berniat menjadi imam. Kedua adalah sholat mu'adah. Ingat sholat mu'adah kemarin? Apa sholat mu'adah? mengulang sholat di dalam waktunya. Ada qada, ada i'ada. Qada, sholat di luar waktu. Ada, sholat di luar waktu. I'ada, sholat yang kedua di dalam waktu. Ya kan? Kalau dia sholat i'ada, wajib dia berniat. Kalau jadi imam, wajib dia berniat menjadi imam. Atau dia nazarkan sholat umpamanya. Atau dia jamak sholat. Nanti ada permasalahan jamak dengan sebab hujan. Jamak takdim nanti. Boleh kita menjamak dengan sebab hujan? Boleh, nanti ada persyaratannya. Ya kan? Nanti wajib dia berniat menjadi imam. Kalau dia jadi imam. Atau dia berniat untuk bernazar umpamanya. Nazar untuk sholat zuhur. Menjadi berjamaah. Kebetulan dia jadi imam. Maka wajib dia berniat jadi imam. Paham ya? Dia bernazar untuk sholat jamaah. Kebetulan ditunjuk jadi imam. Maka wajib dia berniat jadi imam. Nah, kalau seandainya dia tidak berniat jadi imam, maka batal pada tiga pertama dan pada satu yang terakhir sah sholatnya tapi berdosa. Apa satu yang terakhir itu pada nazar? Sah sholatnya dianggap sebagai sholat sendiri. Dia sholat nazar untuk jamaah. Maka kebetulan ditunjuk sebagai imam. Maka wajib dia berniat jadi imam. Ternyata dia tidak berniat jadi imam. Maka dalam keadaan ini sah sholat dia dihitung sebagai sholat sendiri. Tapi dia berdosa. Hah? Makmumnya sah. Karena sah, makmumnya sah. Tapi yang imam sendiri dihitung sholat sendiri. Ya, makmum sah. Karena tidak disyaratkan bagi jamaah itu, imam itu niat jamaah. Kita mengikut pada imam nih. Apakah tahu imam itu? Tidak disyaratkan. Syaratnya kita tahu, kita mengikut imam, kita melihat imam, kita berniat jadi imam, tidak menjadi makmum. Selain pada itu, maka tidak dianjur, tidak wajib niat jadi makmum. Ya, selain empat itu, tidak disyaratkan niat jamaah bagi si imam. Tapi dianjurkan gunanya untuk mendapatkan pahala jamaah. Ya, dianjurkan kita menjadi niat imam untuk mendapatkan pahala jamaah saja. Kalau enggak, ya udah. Kita enggak mendapatkan pahala jamaah. Tapi telah gugur tuntutan jamaah. Beda ya. Suku tutola bil jamaah dengan husulis sabab. Udah kita pernah kita bahas dulu. Sholat yang empat tadi. Yang pertama, sholat Jumat. Wajib. Yang kedua, sholat mu'adah. Yang ketiga, sholat jamak takdim dengan sebab hujan. Kemudian keempat, sholat yang kita nazarkan. Kita menazarkan sholat jamaah. Tiga yang awal, kalau tidak niat jadi imam kita, kebetulan kita jadi imam, maka tidak sah sholat kita. Satu yang terakhir, sah. Tapi berdosa. Dan kita dihitung sebagai sholat sendiri. Itu nazarnya harus untuk sholat berjamaah atau nazar untuk sholat sendiri? Kalau nazar untuk sholat, tidak boleh. Apa nazar untuk sholat? Kita wajib sholat Jumat. Sholat Jumat. Kita wajib sholat zuhur. Sholat sunat. Oh, dia bernazar sholat sunat. Kalau sholat itu adalah sholat yang disunahkan jamaah, diniatkan jamaah juga. Berarti dia sholat tarawih. Dia bernazar untuk sholat tarawih. Maka dia niat jadi imam juga. Karena dia berniat berjamaah. Wajib dia berniat juga jadi imam. Nah, gitu. Jadi tidak disyaratkan sholat fardu atau tidak sholat fardu. Nah, niat jamaah. Ya, niat sholat. Paham ya? Kalau kita jadi imam, apakah kita disyaratkan meniatkan orang yang di belakang kita? Ini Ustaz Basit imam. Apakah disyaratkan Ustaz Basit ini saya berniat mengimamkan Zabandi yang di belakang? Tidak disyaratkan. Bagaimana kalau seandainya disebutkan? Ustaz Basit sebutkan dalam niatnya. Disebutkan dalam niatnya. Dan ternyata betul, maka udah jelas. Dan salah. Nah, sekarang kajinya salah. Ya kan? Nah, maka ada rincian sebetulnya. Kalau itu adalah para sholat yang empat tadi, apa yang sholat empat tadi? Sholat Jumat, sholat Mu'adah, sholat Manzur, sholat Majmu'ah tadi, dengan sebab mator tadi, ya kan? Maka kesalahan ini adalah dorro. Ya? Dorro. Yaitu batal sholatnya. Kecuali Ustaz Basit itu sendiri adalah mengisyaratkan dengan hatinya. Contoh ada orang, empat orang sholat di belakang ini. Ada A, B, C, D. Si A, si B, si C, si D. Saya sholat jadi imam. Saya niatkan adalah si Z, si Y, si X, si Y, siwe. Ya kan? Saya sebutkan seperti itu. Tapi niat hati saya orang di belakang ini. Isyarah qalbiyah. Ah, ini tidak masalah, sah sholatnya. Ya? Tapi kalau pada selain sholat ini, tidak masalah sama sekali. Selain... tiba-tiba? Ya? Tidak masalah. Apa masalahnya? Tidak ada masalah. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Karena tidak disyarat kesahan jamaah itu, tahu imam. Tidak disyaratkan imam itu... iya, tahu makmum. Paham ya? Itu hanya pada empat sholat ini, rincian tadi. Tapi kalau selain sholat itu, sholat zuhur biasa kita, sholat isya biasa, yang lain biasa, enggak ada masalah sama sekali. Kita berniat itu. Sholat zuhur sekarang, rupanya. Allahu Akbar. Dan saya niatkan sabandi di belakang. Ternyata bukan sabandi. Ya kan? Maka sah sholat. Sah? Sah sholat. Ini dalam kaidah nanti adalah, ma la yushtarotu ta'arrudu lahu jumlatan, ya kan? Wa tafsilan, idza ayyanahu akhta'a lam yadur. Sesuatu yang tidak disyaratkan menyebutkan secara jumlah dan tidak curah secara tafsil, kalau disebutkan ternyata tersalah, maka tidak lam yadur. Ya, lam yadur. Beda hal kalau nanti adalah sesuatu yang tidak disyaratkan secara tafsil tapi disyaratkan secara jumlah, ternyata tersalah, maka ini yadur. Maka nanti yadur. Kaidah fikih nanti. Kemudian selanjutnya syarat yang ketujuh, alla yataqaddama ala imamihi fil makan. Mungkin ini terakhir yang kita sebutkan. Yaitu tidak terdahulu makmum dari imamnya di tempat sholatnya. Alla yataqaddam ala imamihi fil makan. Secara yakin kita tidak mendahului imam. Bagaimana tidak mendahului imam itu? Surah kita tidak mendahului imam itu bagaimana? Mungkin posisi kita di belakang imam. Atau kita di samping imam. Di samping imam itu hukumnya makruh. Makruh akan membuat fadilah jamaah kita hilang. Ya? Tapi itu tidak mendahulukan imam kan? Tidak mendahului imam kita. Tidak terdahulu kita dari imam. Nah, jadi, maksudnya tidak terdahulu atas imam di tempat ini adalah bisa sama atau bisa kita di belakang imam. Bagaimana kalau seandainya kita terdahulu dari imam sebelum masuk sholat? Masjid Sidina Husain umpamanya, perempuan sholat di depan itu. Ya kan, kita sholat di belakang. Imam sholat di belakang. Tempat perempuan kan di depan itu. Tempat sayyidah itu kan di depan itu. Depan makam itu kan. Maka ini tidak sah sholat di perempuan itu. Tidak sah sholatnya, kalau dia dari awal. Itu kan. Kalau di pertengahan sholat dia awalnya di belakang, ya kan, baik laki-laki perempuan, kemudian dia maju ke depan, entah apa tujuannya, maka batal sholatnya. Batal sholatnya. Kalau dia terdahulu dari imam, batal sholatnya. Yang menjadi patokan terdahuluan ini bagaimana? Yang menjadi patokan ini adalah tempat jadi intimatnya. Intimat kita biasanya apa? Belakang itu. Apa namanya belakang itu? Tumit. Nah, akib itu. Menjadi patokan adalah tumit kita. Ya. Yaitu tidak terdahulu seluruh yang menjadi patokan kita, yaitu seluruh tumit kita ini, dua-dua berarti, daripada imam. Nah, ini contohnya adalah tumit imam. Dua tumit imam. Tidak terdahulu saya tumit saya daripada tumit imam ini. Tapi kalau seandainya tumit imam ini tumit imam. Ini tumit saya. Tapi jari saya panjang di sini. Melebihi jari imam. Paham ya? Maka itu tidak masalah. Ya? Atau sebahagian. Itu juga tidak masalah. Paham tidak sebagian? Begini, coba contoh kita tulis. Masa kaki begini? Anggap aja lah. Gitu kan? Ini kaki si imam. Ini kaki si imam mau banyak. Kakinya panjang sekali. Anggap aja lah, bagus. Ya kan? Maka dalam kaki ini sandak soalnya. Kenapa sah? Karena yang menjadi iktimatnya tidak terdahulu dari imam. Tapi kalau iktimatnya ini, akib ini, terdahulu daripada iktimat imam, batal sholatnya. Syaratnya adalah tidak terdahulu keseluruhan bi jami'i ma'tumida alaihi atau ma'tamada alaihi. Ini semuanya. Tapi kalau satu begini bapaknya. Ini si makmum, si imam. Ini si makmum. Ngapain dia salah gitu kan? Umpamanya, maka sah enggak? Batal enggak? Enggak batal. Karena yang menjadi patokan adalah semua yang menjadi iktimat bagi si makmum. Tapi kalau sebagian, sebagian ini, sebagian enggak batal. Paham ya? Sholat itu boleh ya? Ya, boleh maksudnya adalah bukan untuk diamalkan. Enggak batal sholat, itu masuk bolehnya. Jadi tidak semua yang boleh itu diamalkan. Kita wajib menutup aurat itu antara pusada lutut. Iya kan, perempuan wajib menutup pusada lutut bagi mahramnya. Apakah hanya itu ditutup? Enggak semua yang boleh itu diamalkan. Kalau sempit. Maksudnya? Iya. Melebihi imam. Ya udah enggak sah salatnya. Ya jangan salat. Salat di luar, jangan jamaah, salat di luar. Gantian. Ada yang kemarin nanya, kami ikut hadir Maulid Nabi di Raudhah Tsaniyah atau di tempat Syekh Sri gitu. Lalu salat itu kami sujud di atas bahu orang gitu. Karena enggak mungkin sujud lagi saking ramainya orang. Yang enggak sah salatnya. Ulang salatnya. Karena enggak sah sujudnya. Itu kan sujud wajib tankis dulu kemarin kita bahas kan tahamul. Wajib tahamul, wajib tankis, wajib tertungging gitu. Enggak sah salatnya itu. Loh ini kan darurat, apa yang darurat? Salatlah di luar. Dan waktu belum habis. Daruratnya kita takut ketinggalan Maulid saja. Itu bukan darurat itu. Salat lebih utama. Ya kan salat. Bukan berarti sembelang Maulid ini jangan. Maulid kita. Kita menghidupkan Maulid. Paham ya? Jadi syaratnya adalah tidak terdahulu si makmum ini dengan semua yang dijadikan tempat iktimatnya, yaitu tumit. Nah, gitu ya. Kemudian yang menjadi patokan ini adalah tumit kita katakan tadi kan, atau tumit bersama asabi ar-rijl atau bersama jari-jari kakinya. Bagaimana kalau seandainya umpamanya seorang itu tumitnya sakit, dua-duanya sakit, lalu dia sholat itu begini, injit ya, berarti yang jadi patokannya adalah tumitnya, maka tidak boleh pula tumitnya ini, tumit apa tadi, jarinya, maka jarinya tidak boleh terdahulu daripada apa yang menjadi patokan si imam. Kalau imam menjadi patokan jari, tidak boleh terdahulu dari jarinya, imam ternyata sakit pula kan. Atau imam menjadi patokan adalah tumitnya, maka tidak terdahulu apa namanya jari kita, jari kaki kita daripada tumit si imam. Paham ya? Bagaimana kalau seandainya kita sholat duduk? Imam juga sholat duduk. Nah, maka yang jadi patokan ketika itu adalah yang duduk apa yang jadi terkuat? Aliyatain. Coba teman-teman duduk sekarang, gerak-gerakan itu. Nah itu, tulang kanan kiri. Terasa kan? Itu aliyatain itu namanya kan? Nah. Yang jadi patokan itu. Jangan terdahulu, kalau ada imam mempunyai sholat seperti itu juga, atau imam sholat berdiri, terserah imam. Tidak terdahulu, iktimat kita itu daripada imam. Terasa kan iktimat kita? Tidak terdahulu daripada imam. Bagaimana kalau seandainya sholatnya itu, bagaimana kalau di sujud? Nah di sujudnya dipatokan adalah lutut. Tidak terdahulu lutut kita dari lutut imam. Ya, kalau kita sholat berbaring begini, tidak melebihi yang kanan kita daripada imam seperti itu. Kalau telentang tidak melebihi kepala kita dari imam. Bagaimana kalau sholatnya di atas kursi? Ah, di atas kursi. Ada orang sholat di sini, imam. Kemudian ada makmum pakai kursi. Tidak kuat lagi berdiri pakai kursi. Yang jadi patokan mana? Kursi yang di depannya atau belakangnya? Kursi itu kan ada ininya ya, ada apa namanya? Kaki. Gimana cara buatnya? Saya nggak pernah pandai itu. Ah, gimana? Nah ini yang depan, ini yang belakang. Cantik juga lah. Anggaplah ini yang depan gitu ya. Mana yang depan ini? Ini kursi atau apa ini? Alah, ini yang depan yang belakang itu aja lah. Ini kaki depan, ini kaki belakang. Nah, di sini ada kaki imam umpamanya, kaki imam. Nah, gitu. Yang jadi patokan adalah yang terakhir ini. Nah, kaki belakang ini, mutakhirah ini, bukan yang depan. Enggak boleh yang ini terdahulu daripada tempat yang menjadi patokan si imam. Paham ya? Nah. Walaupun ini terlalu panjang kan, terlalu panjang ke depan. Atau mungkin panjang di sini. Paham ya? Kemudian selanjutnya adalah bagaimana kalau seandainya kita sholat itu di Ka'bah? Di Ka'bah. Dan si imam umpamanya sholat itu di belakang maqam. Tahu maqam? Apa maqam? Ya tempat maqam Nabi Ibrahim kan? Bukan di sana maqam Ibrahim. Tempat Nabi Ibrahim pernah di sana gitu kan? Nah, berpijak. Seandainya imam itu sholat di belakang maqam. Dekat Ka'bah. Ya kan? Dan makmum di sekelilingnya. Coba perhatikan. Ada penghapus. Ini gambaran bagus ini. Luar biasa. Memang gak lulus ya dulu gak perlu. Ini Ka'bah. Ini Ka'bah. Ya Allah. Ini Ka'bah. Mudah-mudahan Allah izinkan kita berangkat ke sana. Amin Allah. Di sini ada maqam. Lalu sholat imam. Lalu makmum sekeliling ini. Tampak enggak? Ya kan? Nah, sholat imam di sini, makmum di sini. Mana yang lebih dekat ke Ka'bah? Si imam sama makmum? Makmum. Sholatnya sah. Asalkan mereka itu enggak sholat di depan imam ini. Kalau imam di punggungnya pula gitu kan, imam di belakang, nah gitu, imam menghadap ke punggung makmum pula itu batal. Tapi kalau mereka di samping ini, walaupun mereka lebih dekat kepada Ka'bah, karena mereka berada sekeliling ini, di sini, maka sah sholat mereka. Sekalipun imam lebih jauh, nah gitu, paham ya? Itu kalau seandainya dia imam sholat di belakang imam, belakang mana? Makom. Bagaimana kalau seandainya imam itu adalah sholatnya di dalam Ka'bah? Anggaplah di dalam Ka'bah. Ah, ini Ka'bah. Masuk dia ke dalam, membawanya diizinkan dengan Allah Ta'ala. Ah. Belum paham ya? Harus lihat gambar. Harus kesana. Bukan makom itu bukan tempat kuburan ya? Namanya makom, istilahnya makom. Imam sholat di makom, Pak Imam sholat di belakang makom. Ada makom, buka Google lah, atau buka YouTube, tengok makom Ibrahim, keluar tuh ya. Kemudian imam, makmum sholat dekat daripada Ka'bah. Ka'bah ini kiblat ya, tapi makmum lebih dekat ke sana. Makmum lebih jauh, tapi dia dekat makom ini. Imam, maaf ya. Sah sholatnya, asalkan si makmum itu tidak di satu jihad dengan si imam. Tapi kalau satu jihad pula, di depan ini pula, siapa yang imam sebetulnya ini? Ya kan? Maka tidak sah sholat dia ini. Nah ini. Bagaimana kalau dia di dalam Ka'bah? Sholat di dalam Ka'bah, masuk Ka'bah. Masya Allah. Nah ini baru bagus. Masuk dia ke Ka'bah. Ya kan? Setelah masuk Ka'bah, sholat dia di dalam ini. Nah, ke arah mana dia umpamanya? Contohnya si boleh dia sholat umpamanya menghadap ke arah ke sini ini imam. Imam umat menghadap ke sini juga. Ya kan? Atau atau di atabah tahu? Bukan atabah sana. Atabah tuh kalau dekat ke pintu tuh ada dakian sedikit gitu. Itu atabah pintu. Tangga, bukan, tangga istilahnya. ya atabah lah itu. Pijakan gitu. Atabah pintu itu. Atau kita menghadap ke atabah pintu. Makmum belakang kita juga boleh. Ya itu kan. Tapi asalkan jangan saling berhadapan. Imam. Ini sholat atau ngapain? Jangan saling berhadapan. Atau jangan imam di belakang makmum. Ya kan? Nah, contoh ini si makmum. Makmum menghadap ke dinding. Si imam di belakang itu. Siapa yang jadi imam suatu ini? Nanti juga tidak sah. Paham ya? Nah, tidak sah juga. Bagaimana kalau seandainya dia itu sholat di atas ini? Mantap. Ini andai aja kan ini. Sholat di atas ini. Semua banjir, orang hilang semuanya. Tinggal kita berdua. Lalu kita salat jamaah. Dan semua banjir di sini. Na'udzubillah min dzalik. Tinggal berdua di atas ini. Ya kan? Ya boleh menghadap ke arah seperti ini tadi. Atau marah ke sini. Bagaimana kalau seandainya hilang sama sekali ini Ka'bah ini? Na'udzubillah min dzalik. Curkan. Tinggal bekasnya seperti ini. Ya kan? Nah, maka ada imam di sini, ada jamaah di sini. Sah sholatnya mereka enggak? Sah sholat mereka enggak? Enggak sah. Karena apa yang mau dihadap sini imam ini? Mana imam ini menghadap? Ya kan? Kalau mereka ini jelas menghadap ke kiblat. Ini hawa ini enggak ada lagi yang dihadapkan. Kalau tadi bisa menghadap dinding, bisa menghadap matabah kita katakan. Atau matabah. Nah, sekarang kalau mau sah sholat, keluar si imam itu. Jangan di sana, ya kan? Apa di sana? Nah, keluar, nah, menghadap ke arah yang sisanya itu. Ya, arah tempat yang telah dihancurkan itu. Paham ya? Alhamdulillah. Itu kira-kira. Bagaimana kalau seandainya imam berada di Ka'bah dan makmur di luar Ka'bah? Ah, ya kan? Jadi imam di luar ini, luar Ka'bah. Tadi ada Ka'bah tadi. Imam di dalam Ka'bah. Ah. Masalah pula jadi ini. Imam sholat di dalam, namun di luar. Maka dimanapun, menghadap kemanapun imam ini, terserah. Ya kan? Asalkan tidak menghadap ke punggung imam, makmum. Itu yang tidak boleh. Ya kan? Atau kebalikannya, si makmum di dalam, si imam di luar. Boleh tidak? Ya boleh. Si imam di luar umpamanya, ini si makmum di dalam. Asalkan si imam ini tidak menghadap kepada punggung si makmum. Berarti kalau si makmum dalam harus tahu posisi imam. Ah iya. Berarti yang depan harus kosong. Apa? Yang depan imam harus kosong. Iya, maksudnya ya, kalau ada di sini enggak boleh mereka sah salat, enggak sah salat mereka. Asalkan jangan ada di depan imam. Salat kita salat sama imam depan imam. Tapi kalau di samping boleh. Karena kiblat kita dekat ini sana. Paham ya? Hei. Dia pun ditutup pintu. Ya kalau di atabah tuh jangan tutup pintu, dibuka aja pintunya. Jadi pintu itu harus terbuka ya, atau pintu itu bisa didorong-dorong seperti itu. Nah. Tapi kalau tembok sama sekali, udah masuk kita di tembok gitu kan, gimana sholat itu udah tertutup, nggak bisa, nggak sah sholatnya. Di syaratnya juga adalah pintunya itu adalah kalau jarak antara makmum dan imam itu misalnya kayak tadi kan. Apa ada jarak? Ya, setelah ingat pembahasan kita. Sampai kita sana tidak. Udah berapa menit tadi? Udah sejam ya? Hai. Fi ghairi syiddatil khauf. Semuanya itu adalah selain pada syiddatil khauf. Syiddatil khauf. Kalau pada syiddatil khauf, itu terserah. Terdahulu si imam, terdahulu si makmum, terserah. Ya kan? Kita lagi berperang gitu nih. Maka tidak ada permasalahan itu. Ya. Ya. Gimana? Karena makmumnya ada yang sampai interaksi gitu. Emang kapan ini? Sebetulnya itu pembahasan kita sekarang yang akan kita bahas ini. Kita baca aja dikit lagi ya. Syarat yang kedelapan, ayya'lama intiqalati imamihi. Dia mesti mengetahui perpindahan imamnya, baik secara yakin maupun secara dhon. Yaitu, jadi mesti dia mengetahui sebelum imam itu masuk pada rukun yang ketiga. Karena kalau imam udah masuk ke rukun yang ketiga, artinya dia ketinggalan rukun ketiga, berarti udah ketinggalan dua rukun fi'li. Maka batal sholatnya. Mesti dia mengetahui imam itu kapan, sebelum imam masuk pada rukun yang ketiga, supaya dia bisa mengikuti. Ya kan? Bagaimana mengetahui tata cara perpindahan imam itu? Mungkin kita bisa melihat langsung. Atau mendengar suaranya. Atau mendengar suara orang yang... Atau melihat orang yang di belakang imam. Kita tidak melihat imam, tapi ada orang belakang imam. Belakang-belakang imam. Atau tidak mendengar suara imam, tapi mendengar suara mubaligh. Atau mubaligh. Ya kan? Setelah imam itu ada yang mengatakan, Allahu Akbar. Nah, seperti itu wisan suaranya kan? Nah, boleh mendengar suara mubaligh. Sekalipun mubaligh itu anak kecil. Atau dia budak. Atau dia perempuan. Atau orang fasik. Nah, gitu kan? Atau dia bukan tak sholat sama sekali. Tapi disyaratkan kalau anak kecil dia aman, jangan anak kecil sekali tiap kali kalian dia takbir-takbir terus. Ya kan? Orang yang fasik juga begitu. Mesti orang yang mendengar meyakini dia itu betul. Nah. Termasuk mubalig ini adalah di mana sekarang adalah itu pembesar suara, itu pakai mic ya. Di masjid-masjid yang besar. Kalau imamnya di TV tuh iya pak. Imamnya di Mekah. Bukan imamnya waktu itu di rumah. Kalau kantor di rumah. Coba lihat, masya Allah sekali kan. Salat online ya? Salat online. Biar TV tak gimana tak? Tak sah salatnya. Tapi saya masih kecil tak belum balik waktu itu. Nah, nggak apa-apa. Sudah balik tidak ikut. Biar lebih bisa salat aja. Bagaimana kalau seandainya kita patokan ke mic, ternyata mati lampu? Ini kita masjid besar sekali, ya kan? Kita di belakang pula, jauh sekali. Lalu mati mic, mati lampu, mati mic. Maka silakan niat mufarqah. Kan kita tidak dengar imam berpindah gitu kan? Niat mufarqah langsung. Niat mufarqah. Kemudian syarat yang kesembilan, niat mufarqah itu adalah kalau kita tidak memperkirakan datangnya hidup lampu lagi. Tapi biasanya sekali satu menit hidup lampu. Nah gitu kan? Kalau sebetulnya cepat dan kita memperkira waktu lampu akan hidup lagi tanpa melebihi dua rukun fi'li, melebihi dua rukun fi'li pula lamanya, maka kita tunggu sebentar. Tapi kalau seandainya tidak melebihi dua rukun fi'li umpamanya, maka kita niat mufarqah. Kemudian syarat ke-9 adalah ayyajtami'a fi masjidin. Nah, ini yang terakhir kita baca insyaallah. Dia berkumpul di masjid. Dia berkumpul di masjid. Ah, coba perhatikan teman-teman. Kita tuh sholat, ada kalanya kita itu berkumpul di masjid dua-duanya. Imam di masjid, makmum di masjid. Atau ada kalanya kita itu imam di masjid karena saking ramainya jemaah sampai meludak keluar. Berarti imam di, makmum di luar masjid. Atau malah kebalikannya. Si imam di luar masjid. Membuatnya kasihan imam di masjid Husain itu kan. Perempuan itu kan. Dibukanya pintu. Atau di depannya bukanya dinding. Kemudian imam maju ke depan. Kebayangkan? Nah, jadi ada kalanya imam di masjid atau imam di luar masjid atau makmum dalam masjid, imam di luar masjid. Atau ada kalanya kita sholat bukan di masjid sama sekali. Mungkin di ruak atau mungkin di lapangan. Berarti ada berapa keadaan? Ada empat keadaan ya, ada empat keadaan. Pertama, kalau kita itu saling di masjid, saya di masjid, imam, makmum di masjid, maka dimanapun kita sholat, kita makmum dimanapun kita sholat, maka sah sholat kita. Ini teman-teman baru datang di pintu azhar. Imam sholat di depan. Takut udah mau habis. Langsung takbir. Sah sholatnya. Jauh sekali. Walaupun jauh sekali. Kan kita dalam masjid. Dalam masjid. Nah, ya. Maka sah sholatnya. Dimanapun. Nah gitu kan. Nampak sumur di dalam itu. Ada sumur di depan. Di tengah-tengah. Masuk kita dalam sholat kita dalam. Sah sholat kita. Naik kita ke menara. Sholat kita menara. Sah sholat kita. Dimanapun di masjid. Sah sholat kita. Lantai 2 sah sholat kita. Lantai 3 sah sholat kita. Asalkan ada tangga ke bawah, di tempat turun. Manfadz. Ya kan? Ada jalan babun nafidz, jalan yang ke bawah gitu kan? Kecuali kalau jalannya itu dari luar, maka enggak sah. Jalannya dari luar itu enggak sah. Bagaimana jalan dari luar? Umpamanya ini, saya gambarlah. Ah, ini tempat sholat anu banat. Ini tempat sholat banat. Dan ini semuanya di tembok. Walaupun jarang-jarang temboknya. Ya kan? Kalau seandainya ada pintu di sini atau ada pintu di sini, sholat mereka sah. Sholat mereka sah. Sholat yang perempuan di sini atau siapapun yang sholat ini sah. Yang penting ada pun ruangan di semua sini sah sholat mereka, asalkan di sana ada pintu yang bisa dibuka. Walaupun pintu ketika itu tertutup, asalkan jangan dikunci atau jangan pula itu digembok. Tapi kalau kita lagi sholat gitu kan, digembok orang itu sah, nggak masalah. Dari awal digembok nggak boleh, paham ya? Jadi masuk kita sholat di ruang-ruangan itu kan banyak atrak-atrak gitu. Sholat kita di sana imam di depan itu sah sholat kita, karena kita dalam masjid. Syaratnya adalah ada jalan melewati ke imam itu, jalan yang usulan adian, kita bisa ke sana. Walaupun dengan membelakang kiblat. Kita berjalan ke sana bukan kiblat. Umpamanya kita berada di lantai 2, ada lantai 2 masjid umpamanya lantai 2. Turunnya ke bawah itu pakai jenjang itu. Itu jenjang begini. Ya kan? Turun begini. Walaupun begitu. Asalkan ada jenjang di dalam maka sah. Tapi perempuan ini coba tengok di sini. Enggak ada di sini pintu. Yang ada pintu dari luar. Jadi dari luar mereka langsung di sini langsung sholat. Ini tidak sah sholat mereka. Tidak sah sholat mereka. Karena tidak ada tempat yang bisa sampai usul kepada imam. Atau di lantai 2 tapi pintunya, jenjangnya dari luar. Dari luar ke dalam. Kemudian kalau mau keluar, mau ke lantai 1, keluar dulu baru masuk ke dalam. Nah ini tidak sah. Ini tidak sah. Paham? Jadi kita katakan, kalau seandainya sholat di dalam masjid, dimanapun daerah dalam masjid, sah sholatnya. Manapun daerah dalam masjid, sah sholatnya. Syaratnya apa tadi? Mesti ada pintu atau jalan yang bisa sampai kepada imam. Tempat jalannya itu adalah usul adiyan. Baik itu pintu, kalau jendela tidak boleh. Kalau jendela tidak boleh. Karena kalau jendela kita nanti akan melompat, ya kan? Maka tidak sah. Pintu di Jafar ya? Iya. Tahu sih, Pak Mama. Saya juga belum tengok tempat akhwat itu. Ini bagi-bagi duit terus ada. Ini bagi-bagi duit. Saya kan tidak ada rumah. Saya kan ke Indonesia, tanah air tercinta. Manfaatnya itu memang harus bisa ditempuh lewat tanah. Ya. Cukup kayak di Indonesia kan ada itu. Lantai 1 dengan lantai 2 itu hubungan cuma dengan semacam lubang di tengah-tengah. Iya, tidak sah. Itu kan nggak bisa ditempuh untuk turun sampai gitu. Tidak bisa. Itu bukan jalan yang biasa, tapi lompat yang biasa. Tidak sah itu. Ya, jadi mesti bisa kita lewat. Walaupun jalannya itu apa namanya? Tidak ada HP. Walaupun jalannya itu berputar-putar, tapi dalam masjid, asalkan dalam masjid. Jadi syaratnya adalah pertama ada pintu. Pintu itu tidak dipakukan. Pasti pintu itu bisa dibuka lah gitu. Bisa dibuka. Walaupun kita tutup. Nah, itu yang pertama. Walaupun kita menyamping nanti untuk masuknya. Nah, menyamping untuk memasukinya. Nah, kan? Maka ini tidak masalah. Walaupun membelakang memasukinya. Contoh di akhwat itu. Di zillah-zillah yang di belakang itu. Ini azar besar gitu. Di sini kalau dia mau ke anggaplah di sini. Kalau dia mau keluar sini, dia mesti ke sini lewatnya. Mau dia kalau mau ke sini. Enggak ada pintu di sini, harus di sini. Tapi ada tempat walaupun dia mau belakang maka sah salatnya. Manapun tempat di azar itu salat sah insyaallah. ya kan? Asalkan ada pintu. Kemudian bagaimana kalau seandainya kita itu adalah sebagian masjid di luar, sebagian di luar masjid, ya? Itu yang beliau katakan di sini. Au fi thalathi mi'ati zira'in taqriban. Dia itu berada di luar masjid, baik imam di luar masjid atau si makmum di luar masjid. Maka dalam keadaan ini ada dua syarat. Ada dua syarat. Syarat pertama, tidak melebihi jarak antara orang berdiri di luar masjid dan antara akhir masjid 300 zira' lebih kurang. 300 zira' lebih kurang. Oke, begini contoh. Ini jemaah Id ini terlalu ramai. Dan ini masjid ramai jemaahnya, ya kan? Ini ada pintu di sini. Kemudian bertambah jemaah di sini, tambah jemaah, tampak ya? Maka dalam seperti ini, kalau seandainya ada di luar atau dalam masjid, maka dalam seperti ini batas antara yang di sini, yang di luar masjid, dengan akhir orang di masjid, dengan akhir orang di masjid, akhir pintu masjid di sini, akhir masjid adalah 300 dirham, adalah 300 dirham. Atau yang menjadi patokan adalah orang yang terakhir. Maksudnya orang terakhir adalah di sini ada orang, di sini ada orang, di sini ada orang. Kemudian kita putus. Nah, boleh di sini. Syaratnya adalah ini tidak jarak daripada 300 dirham. Tidak lebih dari 300 dirham. Hanya 300 dirham seperti itu. 300 dirham sekitar 150 meter lah. 150 meter boleh. Ya 150 meter. Dari dia dengan akhir masjid ini. Nah, seperti itu. Atau punya imam. Imam kena rame di sini, imam pergi ke depan ini. Ya kan? Nah, maka jarak imam ke sini itu tidak lebih jarak daripada 150 meter. Paham ya? Nah. Itu syarat pertama. Artinya kalau enggak ada jarak antara makmum dengan makmum lain atau imam dengan makmum, itu boleh panjang jemaah bahkan lebih dari 150. Iya. Ya boleh 150. Intinya jarak itu yang batasnya 150. Kemudian selanjutnya syarat kedua adalah kita orang yang di luar masjid ini, yang di sini, jemaah di sini, itu bisa sampai ke imam, ya, tidak menghalangi penglihatan dan tidak menghalangi bisa lewat, tidak menghalangi murur dan tidak menghalangi ru'yahnya. Tapi kalau menghalangi bisa lewat, menghalangi pandang, ditutup pintu ini umpamanya, nah ini tidak sah sholatnya, ya tidak sah sholatnya. Dan untuk keabsahannya ini, kalau untuk keabsahan sholat yang kita di luar ini, syaratnya ada dua nanti. Syaratnya dua. Yang pertama adalah kita melihat salah satu orang dari sini. Kita bisa melihat salah satu orang yang melihat imam atau melihat orang yang melihat imam. Rekannya jemaah ramai sekali. Berarti kan orang belakang ini tidak mungkin dia melihat imam. Dia hanya melihat orang yang melihat imam. Ini melihat orang yang melihat, melihat sampai melihat imam. Itu sanadnya kan. Sampai ke depan, seperti itu. Maka wajib kita mesti melihat ada yang kita lihat. Ini yang disebut sebagai rabithah. Nah, disebut sebagai rabithah. Nah, rabithah. Wajib ada rabithah. Kalau tidak ada rabithah, tidak sah. Contoh kita sholat di seperti ini. Ini coba perhatikan bentuknya. Ini masjid. Lalu dia ada pintu. Ada jemaah nih. Ini jemaah. Sekian ramai jemaah. Kecil-kecil. Nah, sholat di sini. Sampai di sini. Kemudian di luar, di depannya juga ada. Pertanyaan, orang-orang mana aja yang betul, yang sah? Sini sah enggak? Dalam ini sah enggak? Sini sah? Sini? Hah? Sah atau enggak nih? Dia enggak melihat orang. Enggak sah sholatnya di sini. Enggak ada rubito dan enggak ada juga tempat masuk ke imam. Kecuali di sini ada pintu pula. Jendela. Iya kan? Jendela enggak bisa jadi patokan. Jendela melompat pula dia kan? Tidak semua orang bisa melompat lah. Maka dalam ini sholat yang di sini tidak sah. Sini sah, di sini sah, dalam sah. Jendela kaca, pintu kaca. Tembok kaca. Ya pintu bisa. Pintu kaca, di sini pintu kaca gitu. Iya. Contoh, ini kita menghadap kiblat nih. Kita menghadap kiblat. Oh, bisa melihat imam dalam keadaan pakai ini ya, cermin. Kaca. Jadi masjid itu dibatasi kaca. Di sini maksudnya di sini kaca gitu kan? Nah, ini kaca. Ini syaratnya bukan hanya bisa melihat, tapi juga bisa lewat. Kaca itu bisa ditembus itu. Bisa ditembus cahaya saja. Belakang ini? Iya. Anda sah dia gitu. Enggak sah. Karena dia harus membelakang pula. Ya kan enggak sah. Kalau dia berada dalam masjid. Ini kan udah pembahasan bukan dalam masjid sekarang. Sekarang pembahasan kita di luar masjid. Orang di luar ada di luar masjid. Di luar itu dalam konteks luar dinding masjid apa boleh teras? Terserah, yang penting luar masjid dah. Kalau masih di itu masjid ya masjid berarti. Begini, ini kan ada tembok saya bilang tadi, ada tembok nih. Oh, pertanyaannya apakah teras ini apakah masjid gitu ya? Ya udah ada tembok, udah ada masjid lagi, udah teras masjid bukan masjid lagi, tidak salah intikaf di sana, tidak salah juga salah di sana. Tapi kalau ada apa namanya tadi robitoh maka sah sholat di sana. Syaratnya tidak boleh jaraknya 300 dirho dan syaratnya juga harus bisa melihat. Nah. Berubah susah. Japri. Lama ini VPN. Udah berapa? Atau kita sambung besok insyaallah yang ini ya. Kita ulang besok. Besok tadi ulang aja. Kita ulang aja ini besok insya. Nanti kita buat gambarannya. Allahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.